restu kanggo Riko sing ana nang atine sen.

Oh, Najan ku ngilang rapi sota sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janji janjimu kui larani ati senajan aku loro ning I'm sopo sing kuat nandang kahana, sopo sing ora kroso kelangan ditinggal pas sayang sayangi, pas lagi jeru-jeruni kue milih dalan liane, sopo sing kuat ditinggal lumu, sopo sing hati ni Kelingan nalikane aku ketemu rokowe, ati iki langsung iso tresno rasane. Saben ketemu sliramu tansah aya matiku, naliko nyawang esem lan kuyungmu. Sampai tiba waktu yang ku nanti, tak ungkap kira soning jero atiki, nanging nyatani kowe ono sing duweni. Aku tresno kahanan ini di ikhlas lahir batin ini kateku tuh.